Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wanhu lan saking Abu Sa'id qala tau sinten Abu Sa'id tau ngeten kana ono sinten anabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahruju metu sinten kanjeng Nabi yaumul fitri ing dalem dinane riyoyo Idul Fitri wal adha lan Idul Adha metu ilan musolla marang nggon salat khusus hari raya tidak di Masjid Nabawi ya. Jadi ini tempat khusus sholat hari raya. Qala wa awwalu syai'in utawi kawitane perkara ya bedahu kang ngawiti sinten kanjeng Nabi bihi kelawan ma iku as-shalatu sholat. Qala tumayan sorifu nuli. Tumayan sorifu nuli iku jenenge. Tumayan sorifu nuli pulang pergi selesai sinten kanjeng Nabi. Fayakumu selesai ya sholat. Fayakumu nuli ngadep sinten kanjeng Nabi muka bilan nas hali wong kang ngadepi menungso ngelakoni napa khutbah. Wanasu hali menungso iku ala sufufihim tetep ing atase piro-piro barisane anas. Wanasu te menungso iku ala sufufihim tetep ing atase piro-piro barisane anas. Fayahiduhum mongko mituduri sinten kanjeng Nabi ing anas. Wayamuruhum lan perintah sinten kanjeng Nabi ing anas. Wayamuruhum lan perintah sinten kanjeng Nabi ing anas. Mutafakun alaih. Berarti sholat dulu baru setelah itu melakukan khutbah. Unek hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Wala tadi sunai bagi yang ikut hari sholat hari raya itu tidak pulang sebelum selesai khutbah wan nasu ala sufufin. Qala an Amr ibn Shu'aibin nabihi saking bapak Amr iku Shu'aib an jadihi saking bayi Amr radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten jadihi. Qala dawuh sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini at-tabiru utai takbir fil fitri yang dalam Idul Fitri iku sabun iku bitu fil ula yang dalam rokat yang pertama wa khomsun lan limo fil uhro yang dalam rokat yang liyo arti rokat yang kedua tadi takbir balan jadi Allahu Akbar takbir 7 kali itu selain takbiratul ihram jadi selain takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, mojo kabiro, alhamdulillah kabiro. Lalu setelah itu sama mojo takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokat pertama, rokat kedua 5 kali. Wal qiraatu tawi mojo, mojo Quran, mojo Fatihah iku badahuma ing dalam sause badaha apa badahuma? Badahuma. Iku tetap ing dalam sause kala iku yang dalam sause takbir loro. Takbir loro. Takbir yang dalam rokaat pertama dan takbir rokaat kedua. Kiltaihima yo karo-karone takbir loro. Akhrajahu riwayat ing hadis sapa Abu Daud. Wa naqala lan nukil sapa Tirmizi Imam Tirmizi anil Bukhari saking Imam Bukhari tashihahu ing nyohehna hadis. Mergane Imam Tirmizi niki muridé Imam Bukhari. Wasohahahu Abu Abdullah itu Imam Bukhari mana ni ya? Kala, apa ngaji ini? Insya Allah. Kala, bon. Hadis ini menunjukkan bahwa saat takbir hari raya Idul Fitri, takbirnya setelah takbiratul ihram 7 kali, rakaat pertama, rakaat kedua 5 kali. An-Nabi Waqidin saking Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala sinten ngendika sinten Abu Waqid. Dawung ini karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sinten Rasulullah. Fil fitri ing dalam Idul Fitri. Fil Adha, terus wal fitri walih ya. Fil Adha ing dalam Idul Adha wal fitri lan Idul Fitri biqaf kalam surat qaf wa qadarobat lan surat iqtarobat rawa akhrajahu riwayat ing hadis sapa muslimun Imam Muslim Jabir bin Nadiyul anhu qala dawu sidin Jabir kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida kana ing dalam nalikane tinemu apa yaumul idi dino riyoyo riyoyo iku hari raya betul khala apa mau nyelang-nyeling sapa Kanjeng Nabi atau riko ing dalan. Jadi kalau hari raya Kanjeng Nabi itu jalannya berangkat dan pulangnya beda, itu jenenge khala fa'at toriko. Kalau awal lewat jalan yang sini, nanti pulangnya lewat jalan yang sana, itu sunnah itu. Ya. Kalau akhirnya jauh riwayat yang hadis soal Bukhari, wali Abi Dawud, lani juga dua Abi Dawud, lani bni Umar Saki ibni Umar, nahwuhu tapi sepadan hadis. Anas bin radhiyallahu anhu kala dawuh sidin Anas qadima dawuh kok dawuh rawuh itu teko sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinah ta'ai awal Madinah ing atasi Madinah walahuma yaumani lan walahuma walahu apa walahuma walahum ya walahum lan iku tetep kaduwe ahli Madinah walahum lan iku tetep kaduwe ahlul Madinah yaumani utawi dina loro yal'abuna kang dolanan sapa ahlul Madinah fihi ma ing dalem yaumani. Dadi waktu datang ke Madinah Kanjeng Nabi menemukan orang-orang Madinah punya dua hari raya selain Idul Fitri karo Idul Adha yang digunakan untuk merayakan untuk seneng-seneng main-main opo. Pakola mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong ini kote abdalakumullahu. Pada abdalakum teman-teman ganti ing sira kabeh. Sinten Allahu Allah. Sing kok teman terus kok. Bima kelawan iku jenenge yaumani. Khairan ing perkara kang luwih bagus. Minhuma tinimbang yaumani. Yaitu rupane yaumul adha hari Idul Adha wa yaumul fitri lan hari Idul Fitri. Kalau dawai Kanjeng Nabi mesti ganti karo Allah Ta'ala ya, hari raya yang biasa kalian rayakan gak perlu dirayakan, sekarang kita merayakan hari raya yang lebih baik yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Akhrajahu riwayat ing hadis sapa Abu Daud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Kala jadi kita dianjurkan merayakan hari raya itu kalau hari raya umat Islam. Kalau hari raya orang kafir, hari raya lo ya, hari raya orang kafir itu kita tidak boleh ikut merayakan. Hari raya orang kafir kita tidak boleh ikut merayakannya. Kala kalau hari raya kita sendiri Idul Adha Idul Fitri kita disunahkan untuk memeriahkannya, menampakkan kebahagiaan. Karo apa? Nampakkan ya kumpul terserah bu, joget, joget-joget ngomong-ngomong ya. Yang joget ya sampai harum ya gak oleh kan ya, ada batasan-batasan mau wetok maksudnya yang joget-joget lah. Latihan perang, apa-apa ya kan tau, apa menyalakan lampu ya kan, lampu warna-warni, apa terserah. Yang penting dikatakan merayakan untuk menampakkan syiar. Kala nek pake mercon piye? Kala nek terus sebagian ulama ngarani gak oleh. Jerene boros, kok dudu boros tabdir. Tapi nek diarani tabdir niku yo gak patek madu. Kamu itu dikatakan tabdir nek kalau tujuan baik tujuan duniawi atau tujuan ukhrawi. Tu iki tujuane merayakan hari raya masuk tabdir kan ya toh. Wah selamat sawan nang nate. Tenyenge mat pe mat. Ya masa kata ada duwe gak usah delok wong liya. Sama-sama merayakan. Larang lho. Qala'an Ali radhiyallahu anhu qala dawsinna Ali. Minas sunnati iku setengah saking sunnah ayah ruja utaya temetu sapa wong ila ngaidi marang apa iku jeneng hari raya salat hari raya masyian halim laku rawahu diwatai hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa hasanahu lan nyohehno ngukumi hasan sapa Tirmidzi ing hadis dadi nek hari raya sudah mlaku nek cecer nek ato piye saiki wong kadang dikokon khutbah ngono waduh mlaku ra piye. Kalau ya nek cedhak mlaku. Apa kok mlaku mergane dengan berjalan kita banyak jangkahnya. Jangkahnya. Apa kira-kira nek numpak unta berarti jangkahan unta itu kok gak di gak di apa jenenge? Gak di itu. Yo gak mergane gak kesel lho. Padha kesel iki. Kene kesel golek unta, kowe kesel mlaku. Lho kan to ya? Kan ya kan padha masakote. Sing kene masakot golek unta angel apa gak? Iya, itu kok beda motor itu ya berat ya. Iya toh. Nah, ini kok lo masak kok di sini. Nah, makanya ini perlu kita pikir dengan sebenar-benarnya. Itu makanya memang hadisnya dawe ngono. Sing api ini kok apa? Melaku, ya sebetulnya melaku. Ayo dawe kanjeng Nabi sing api melaku, ya melaku. Kalau lupa mobil ini ya. Dawe kanjeng Nabi kok kan melaku, ya berarti sing api melaku. Umpama walaupun lupa mobil tetap satu kali putaran roda dianggap satu kali. Jangan, itu tetap duwe utama melakukan kan nasib begitu kok. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anahum satune sahabat iku asabahum mengenai ing sahabat apa maturun udan fi yaumi idin ing dalem dina hari raya. Qala fa sallama ka salat sinten ibihim kelawan sahabat sinten annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul idi kelawan salat hari raya. Di masjid yang dalam masjid rawahu ngriwano ing hadis sapa Abu Daud bi isnadin kelawan sanad lajinen kang lemah. Nah kanjeng Nabi waktu hari raya ternyata hujan, nah kanjeng Nabi sholatnya di masjid, sholat tidak di musola id seperti biasanya. Kala tadi emang kanjeng Nabi kadang sholat. Jadi sing api itu sholat hari raya di dalam masjid opo di tanah lapang, lapangan opo. Kalau kita lihat ya, hari raya itu untuk seluruh orang, baik orang head ataupun tidak, khusus singkat. Maka ini koyoke nek delok iki sing apik memang untuk menampung semua. Salat hari raya itu di tanah lapang supaya wong wedok iso mlebu walaupun dhewe ngalami apa. Tapi ulama emang beda pendapat, ana sing ngarani tetep bagaimanapun juga luwih utama masjid. Lho kok nek ana wong happy yo wong wedok cuma masjid. Wong saiki yo gampang pengeras suara sangat banyak ya kan. Ana sing ngarani ngono. Walhasil beda pendapat. Kala antar ulama dalam menyikapi sing luwih utama itu sholat hari raya di masjid atau di tanah lapang. Ono sing arani sing sapi tanah lapang, ono sing arani sing api nang masjid. Wallahu a'lam. Ya Rabbana Thank you.